أحسان إلى يوم الدين. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Bila kita melanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Al-Maqas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Fadhil Abdul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdillah Fauzan Habibullah Ta'ala. Qala al-Malik Habibullah Ta'ala bab fi ahkami rabbi, bab tentang hukum-hukum dalam perkara wakaf. Walbabu huwa tanqisul asli wa tasbirul fardhi. Wakaf yaitu tanqisul asli, menahan dari asal harta tersebut, wa tasbirul manfaati, dan dipetik dari kemanfaatan harta tersebut. Wal muradu bil asli ma yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi kadjuru kadjiwari wal baddakakir wal bustani wal basatin wa nahmihar. Yang dimaksud dengan asal yaitu menahan asal, yaitu apa-apa yang dimungkinkan di sana bisa diambil manfaatnya. Dengan itu, bersamaan dengan itu, tetapnya dari harta tersebut. Seperti rumah-rumah atau toko-toko atau kebun-kebun dan yang lainnya. Wal muradu bil manfaati, dan yang dimaksud dengan al-manfa'ah yaitu al-ghalladun an-natijatu an dzalikal asli kastamarati wal ujrati wasukna dari baniha. Jadi ini ada al-ghallah yaitu hasil yang akan diperoleh dari asal atau harta tersebut, seperti buah-buahan atau upah atau tempat tinggal. Dari upah tinggal tersebut atau yang lainnya. Wakaf yaitu menahan harta, dengan harta tersebut diambil manfaatnya bersamaan tetapnya harta tersebut. Maksudnya tetapnya harta tersebut nanti akan diterangkan lebih lanjut pelan-pelan. Wa hukmul waqfi annahu qurbatun mustahabbun fil Islam. Dan hukum wakaf ini adalah termasuk amalan mendekatkan diri kepada Allah SWT dan sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam, sunnah. Wa dalilu ala dzalika sunnatus sahihah, dan dalil tentang wakaf yaitu di dalam as-sunnah sahihah, hadis-hadis yang sahih. Wakaf sahihain yaitu di dalam hadis-hadis sahihain Bukhari dan Muslim. Anna Umar radhiyallahu anhu qala, bahwasanya sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, ini asabtu ardan bi Khaybar lam usib malan qattan anfasu indi minhu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendapatkan sebidang tanah di daerah Khaybar. Daerah Khaybar adalah daerah yang dahulunya dikuasai oleh Yahudi Khaybar, dan di sana daerah yang subur kaya dengan pohon-pohon kurma dan subur untuk bercocok tanam. Setelah Khaibar ini ditundukkan oleh kaum muslimin, maka Khaibar akhirnya menjadi ghanimah, menjadi harta rampasan perang untuk kaum muslimin. Kemudian dibagi-bagikan daerah Khaibar tersebut kepada para sahabat. Di antaranya yang mendapatkan bagian adalah sahabat Umar bin Khattab. Dan Umar Rodaan menyatakan, dan aku belum pernah mendapatkan harta yang begitu sangat berharga bagiku. Karena tanah Khaibar tanah yang produktif. Dan yang namanya Arab, tanah Arab ini mayoritasnya yang tanahnya tandus seperti itu, tidak bisa ditanami, kering. Sedangkan di Khaibar tanahnya benar-benar tanah yang subur. Kalau bagi orang Indonesia mungkin nggak perlu dianu, karena kita di sini subur ya, di mana-mana tanah subur, sehingga orang nggak bilang seperti itu, ya, biasa. Kalau di sana yang namanya tanah subur nggak berharap sebagai penopang hidup dia. Maka apa yang engkau perintahkan kepadaku ya Rasulullah dengan tanah tersebut? Qala, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau engkau mau, maka engkau tahan harta tersebut, tanah tersebut, dan engkau bersedekah dengan hasil tanah tersebut. Qala fa tasaddaqa biha Umar. Maka Umar mensedekahkan dari hasil sebidang tanah yang berada di Khaibar tersebut. Annahu la yuba'u wa la yuhabu wa la yurasu. Yang dimaksud ditahan di sini keterangan Umar bahwasanya harta tersebut tidak dijual, tidak dihadiahkan atau diberikan kepada orang lain, dan tanah tersebut tidak diwariskan. Maka ini yang disebut dengan ditahan. Berarti tanah yang apa, sesuatu yang dia wakafkan berarti apa, ditahan. Tanahnya tersebut tidak bisa dijual beli, tidak diberikan sama orang lain, atau tidak diwaris kepada ahli waris. Namun diambil terus manfaatnya buat seluruh kaum muslimin, termasuk orang yang wakaf. Watasat kata biha Umar fil fuqara wa fil qurba wa fil riqab wa fi sabilillah wa fi sabil batlain. Maka dengan hasil bumi Khaibar atau tanah yang Umar dapatkan dari bagian atau rampasan tersebut, Umar selalu mensedekahkan hasilnya kepada para fakir, kepada kerabat, karib, kerabat, sanak kerabat, dan juga akarib kerabat-kerabatnya, dan juga kepada fisabilillah untuk berperang di jalan Allah, dan juga disedekahkan kepada ibni sabil, orang yang terputus bekalnya di perjalanan, dan juga disedekahkan kepada para tamu yang datang kepada beliau radhiyallahu anhu. Atau kepada yang lain memang kalau perlu dijamu. Utama banai. Warwa Muslim fi sahihi, dan diwakilkan di dalam sahihnya Imam Muslim rahimahullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, idza mata insanu inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin tarfa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia telah mati, maka terputus amalnya kecuali tiga perkara: sedekah yang mengalir pahalanya. Sedekah yang mengalir pahalanya adalah sedekah yang masih dipergunakan terus untuk kaum muslimin. Jadi sedekahnya tersebut jariah, maksudnya ini pahalanya yang mengalir karena sedekahnya. Wa ilmin yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat, dengan ilmu tersebut diambil manfaat oleh manusia. Aw waladun sholihin yad'u lah, atau anak yang saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka ketiga perkara ini pahalanya akan terus mengalir walaupun si pelakunya telah berada di dalam kuburan. Selama infaknya atau sedekahnya ini masih dimanfaatkan oleh kaum muslimin, baik itu yang dekat maupun yang jauh, atau kaum muslimin secara umum, maka dia mendapatkan pahala yang mengalir. Wa qala Jabir radhiyallahu an, dan berkata sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, lam yakun ahadan min ashabir Rasulillah za muqaddaratan illa waqafa, tidaklah seorang dari sahabat Rasulullah SAW apabila dia telah mendapatkan bagian ghanimah terutama, illa waqafa, kecuali sahabat tersebut mewakafkan apa yang telah diberikan atau mendapatkan dari harta tersebut. Sehingga dengan hadis ini rata-rata para sahabat tatkala mendapatkan pembagian harta rampasan perang, mereka mewakafkan harta tersebut. Wa qala Qurtubi rahimahullah, telah berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ahli tafsir, wala khilafa baina a'immati fi tabyisil qanatir wal masajid waqtalahu bi baridalik. Dia menyatakan tidak ada khilaf di antara para imam dalam pendapat perkara menahan tanah yang qanatir. Qanatir itu suatu bangunan yang tinggi. Bangunan-bangunan yang permanen. Karena bangunan yang permanen ini apa? Tahan atau masjid. Maksudnya bahwasanya kebanyakan mereka mewakafkan harta itu berupa bangunan yang permanen. Karena dengan bangunan yang permanen akan tanam, kan? Berbeda dengan kalau ini tak wakafkan apa KTP misalnya, KTP rumah yang terbuat dari anyaman, ya berapa waktu lama kena angin ambruk, nggak tahan lama. Tapi bangunan yang kokoh ini akan tahan lama dan terus kapan saja dimanfaatkan maka dia akan mendapatkan bagian orang yang membakarkan dari pahala tersebut. Atau masa di masjid, masjid jelas dipergunakan oleh kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah SWT. Wa yustaratu an yakuna al-waqifu jaizun at-tasarrufi wa an yakuna balighan qurran rasyidan fala yasifu al-waqfu min as-saghir was-safi wal-mamluk. Disyaratkan bagi orang yang mewakafkan tanah itu orang-orang yang memang apa, orang-orang yang berhak untuk mewakafkan dalam keadaan orang tersebut yang mewakafkan orang yang telah baligh. Orang yang telah baligh berarti telah berakal. Kemudian orang merdeka, warasidan, orang yang berakal, warasidan sudah punya, dia punya bimbingan, terbimbing orangnya, berpendidikan, maka tidak sah wakaf dari anak kecil atau orang yang dungu, idiot, atau tidak sah harta dari seorang budak. Sehingga syarat dari sahnya tanah wakaf itu kalau orang yang mewakafkan kalau sudah dewasa, merdeka dan berpendidikan atau orang yang berakal. Kenapa kok hartanya anak kecil tidak boleh diwakafkan? Ya karena anak kecil sendiri itu butuh harta tersebut, ya kan. Tatkala anak-anak kecil itu sendiri, ya kan, misalnya anak yatim sendirian, kalau diwakafkan kepada orang, dia sendiri itu butuh biaya untuk membiayai dirinya kalau anak kecil. Kalau dia yatim otomatis apa? Biaya yang sendiri ini untuk membiayai dirinya, untuk membesarkan, untuk pendidikan dan yang lainnya. Adapun orang sapi, orang dungu, karena dia tidak berakal. Sedangkan yang namanya beramal ini hubungannya dengan niat. Ya, orang gila, orang dungu kan orang yang tidak mempunyainya, tidak mempunyai akal. Mamluk, mamluk ada orang yang tidak mempunyai dirinya. Apalagi harta dirinya sendiri dia tidak mempunyai. Dirinya dimiliki oleh sayidnya atau tuannya. Sehingga seorang budak kalau ingin wakaf otomatis apa? Ya, harus menebus dirinya dulu, bebaskan dirinya dulu, misalnya sistem mukatabah misalnya, Wahai Tuhan, saya ingin merdeka. Saya harus menebus berapa diri saya ini. Saya tuanya bilang, wah berat sebenarnya melepas kamu itu. Kamu kalau tak jual mahal nih. Karena kamu orang yang pintar ini dan itu, mempunyai keterampilan, mempunyai keahlian. Tapi saya ingin merdeka nih, Pak. Kemudian ya rata-rata budak seperti kamu ya harganya dengan 100 juta. 100 juta Tuhan. Iya. Kalau begitu saya berusaha bekerja, nanti hasilnya tak bisa Tuhan sebagai nyicil untuk menebus diri saya. Oh iya kalau begitu, namanya muka tabungan dicatat setiap bulan dia penghasilan apa serahkan kepada tuannya. Terus berapa tahun berapa setelah lunas dia merdeka. Dia harus apa? Membebaskan dirinya dulu. Sedangkan dalam keadaan Buddha, dia punya harta tidak bisa. Hartanya untuk tuannya, milik tuannya. Wayan akidu al-waqu bi ahadi amrain. Dan apa? Sigoh atau serah terima atau transaksi. Wakaf ini ada satu dari dua perkara. Al awal yang pertama al-qawlu dalu alal waqfi. Yang pertama suatu perkataan yang menunjukkan bahwa itu diwakafkan. Ka'iyakul seperti seorang mengatakan waqaftu hadzal makan au ja'altuhu masjidan. Orang menyatakan aku mewakafkan tempat ini. Berarti apa? Ini dengan perkataan. Atau seseorang menyatakan tanahku ini tak jadikan sebagai masjid. Kalau masjid berarti apa? Itu untuk kaum muslimin. Berarti untuk kaum muslimin. Berarti kalau masjid apa? Masjid tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, diberikan kepada orang lain atau diwariskan. Namanya ini wakaf. Wa amru tsani, perkara yang kedua yang sudah akadnya, akad wakaf. Al fi'lu dalu 'alal waqfi fi 'urfin nas. Yang kedua berupa perbuatan yang menunjukkan bahwa itu telah diwakafkan berdasarkan orfinas adat kebiasaan manusia di suatu tempat. Kaman ja'ala darahu masjidan, seperti seseorang yang menjadikan rumahnya ini sebagai masjid. Wa alina linnasi bis sholati fihi idnan aman. Dan manusia diizinkan siapa saja untuk sholat di rumahnya dengan izin yang menyeluruh total siapa saja. Berarti apa? Berarti rumahnya telah berubah fungsi sebagai masjid, ya kan? Dia punya rumah tiga, yang satu seperti itu tadi. Walaupun dia tidak apa, tidak mengadakan wakaf. Siapa yang sholat di sini boleh kapan pun. Berarti apa? Kalau kapan pun berarti lantar ini berarti. Aljah ardhu matbaratan. Atau seseorang yang menjadikan tanahnya sebagai makbarah, kuburan. Berarti apa? Berarti wakaf kuburan. Saya punya pekarangan luas, silahkan kaum muslimin menguburkan di sana, di tempat saya. Sekian meter kali sekian meter, silahkan bagi kaum muslimin. Tapi khusus kaum muslimin ya, non muslim tidak boleh misalnya. Berarti apa? Berarti diwakafkan. Wa adzina lin-nasi bidafni biha, dan dibolehkan manusia itu dikuburkan di situ. Berarti apa? Untuk umum. Berarti untuk umum. Kuburan umum. Kuburan kok dapat apa mendapatkan pahala orang yang pakai kuburan? Ya mendapat pahala. Karena kuburan ini adalah kampungnya orang yang meninggal tadi. Dan tempat penjagaan dirinya dari kemuliaan seorang muslim. Ini namanya kuburan. Jangankah kau memberikan tempat tanah. Orang yang menggali kuburan saja ini keutamanya besar insyaallah ternyata. Karena siapa yang membuat lubang kuburan seorang muslim, seolah dia membuatkan rumah di akhirat. Membuatkan rumah di akhiratnya, di surga. Bayangkan besar keutamanya. Awalan apa? Menggali kuburan. Menggali saja ini keutamanya besar lagi. Memberikan tanah lebih besar lagi. Karena kuburan ini adalah tempat kediaman seorang muslim yang dimuliakan, maka kuburan ini apa? Tidak boleh diduduki. Di atas kuburan tidak boleh diinjak. Karena kuburan seorang muslim mulia. Ingat, orang yang wakaf kuburan selama kuburan itu masih dipakai dan ada terus di situ, ya sudah. Kapanpun saja dia meninggal dunia, terus mendapatkan terus. Mendapatkan pahala orang yang dikubur di situ. Kecuali di suatu saat nanti mungkin berubah ya. Berubah gimana? Berubah dijadikan jalan misalnya. Kira-kira terputus enggak pahalanya? Enggak terputus, jalan juga bermanfaat kan? Jalan juga bermanfaat. Selama jalan itu masih dipakai untuk mendapatkan orang, dia mendapatkan pahala. Tetap untuk apa? Kemaslahatan, kemanfaatan kaum muslimin secara banyak. Cuma berbeda bentuknya. Wa alfadu atau kisman, dan lafad wakaf ini ada dua. Al kisman awal alfadu sorihan. Yang pertama lafad atau perkataan yang jelas. Kak Iyagul seorang menyatakan wakaf tu, ini jelas. A aku mewakafkan. Kata-kata yang sudah jelas, tidak ada tafsir yang lain. Oh, habistu. Habistu berarti apa? Artinya juga wakafku. Aku wakafkan. Atau sabiltu. Atau samaitu. Ini juga di dalam bahasa Arab artinya hampir sama, yaitu mewakafkan. Wahdi al-fadus sharihah, dan lafadz-lafadz adalah sharih, jelas. Di anahala tuhtamalu ghairul watfi, karena lafadz-lafadz tersebut tidak ada kemungkinan lain dimaknai selain wakaf. Faman ada bi sigatin minha sawaqan. Maka barang siapa yang mengucapkan kata-kata ini dengan jelas, berarti menjadi wakaf. Min ghairi intidain itmina'in dimami amri za'irin ilaiha. Tanpa ada sesuatu yang mengaitkan permasalahan tersebut. Maksudnya tidak ada permasalahan yang berkaitan dengan pernyataannya. Tidak ada persyaratannya. Beda orang misalnya mengatakan, ini selama hidup saya, misalnya selama hidup, berarti apa? Selama hidupnya saja, setelah mati nanti berarti bukan lagi wakaf, berarti berarti apa ini? Ini ya namanya bukan wakaf. Ada wakaf terus dipakai terus. Karena yang berkaitan dengan apa? Kesinambungan terus menerus. Sedekah jariyah gitu. Sedekah yang terus mengalir pahalanya. Al-Qaid Masani. Pembagian yang kedua, alfa dan kinayah. Lafat-lafat yang kinayah atau lafal-lafal apa? Kinayah itu ungkapan ya, ungkapan. Kayaku seseorang seperti seseorang menyatakan tasaddaqtu, aku mensedekahkannya, atau aku mensedekahkan, atau haramtu, aku mengharamkannya, atau abadtu, aku melanggengkannya, atau yang selainnya. Mengharamkan berarti maksudnya apa? Haram itu, ini haram untuk dijual belikan, haram untuk diwarisi misalnya. Untuk kinayah, untuk abad itu, aku apa namanya, bekukan selamanya. Sumiyat kinayatun li'annaha tuhtamalu ma'nal wa ghairuhu. Disebut dengan kinayat, ungkapan ini karena lafaz tersebut masih bisa dimungkinkan, bisa dinamai wakaf atau yang selainnya. Misalnya tasaddaqtu ini tak sedekahkan. Karena apa? Kalau bentuk sodakohkan ini bisa wakaf, bisa tidak. Wa ma tatalafadha fi wahid min hadhil alfaz ishtarata iqtaranu bayyinatul waqfi ma'ahu. kapan saja salah satu lafaz ini diucapkan, berarti ini membutuhkan apa? Ada syarat-syarat yang menunjukkan iktiran, qarinah. Apa namanya qarinah? Tanda-tanda yang membuktikan bahwa tanah bahwa harta itu telah diwakafkan. Jadi dilihat apa qarinah-qarinahnya atau bukti-buktinya. Misalnya seseorang menyatakan asadaktu, aku mewakafkan, aku mensodakakannya, lihat. Maka orang yang tanya, ini sodakah gimana ini menyasut? Apakah disodakakan terus atau mungkin hanya beberapa waktu? Oh, orangnya sudah meninggal. Kemudian ternyata orangnya tadi berpesan bahwasanya harta yang dia bilang tasadakan ini tidak boleh diwariskan misalnya. Nah, berarti apa? Ada qarinah. Ada tanda-tanda bahwasanya niat orang yang berkata tasadaktu aku mensadakan berarti apa? Wakaf. Kalau misalnya orang yang tersebut bilang tasadaktu, aku mensodakakannya, kemudian sebelum matinya dia berpesan, yaitu dibagi itu, berarti apa? Berarti itu tidak wakaf. Kenapa? Berpesan itu apa? Dibagi. Begitu dia biarkan atau diwariskan. Dilihat dari qarinah atau niatnya. Al-iqtiranu ahadi al-fadhi shaliha al-baqi min al-fadhi kinaya mahu. Itu tadi. Dilihat qarinah-qarinahnya, dilihat tanda-tandanya. Iqtiran al-fadhi shaliha. Apakah lebih dekat dengan dibakarkan atau tidak? Kaya gua rasa tak kebihara sedagatan maupun basatan atau musabbalatan atau muharramatan atau muabbadatan. Seperti seorang yang menyatakan aku mensedekahkan harta ini, sedekah sebagai wakaf atau sedekah yang ditahan atau sedekah yang diharamkan kepada siapa saja untuk memilikinya. Kenapa? Untuk orang banyak atau disedekahkan selamanya. Wa'idhiran al-fadhil kinayah bihukmil waqfi. Maka kalau apa ada qarinah tanda-tanda yang seperti itu, berarti lafaz ungkapan tersebut berarti dihukumi dengan hukum wakaf. Kayakul sadaqatu fiha bikada sadaqatan la tubahu wa la yurad. Seseorang yang menyatakan aku mensedekahkan ini yang tidak boleh dijual belikan dan tidak boleh diwarisi, berarti apa? Menunjukkan bahwa itu yang dimaksud dengan wakaf. Sihatu wakfi syurutun, dan disyaratkan sahnya wakaf ini dengan beberapa syarat-syarat yang banyak. Ada 6 syarat Awalan yang pertama yakun al-waqfu jaizut tasarufi jaizat tasarufi kama sabaqo. Syaratnya adalah orang yang mewakafkan, yaitu orang yang tadi balek, orang yang berakal, orang yang berpendidikan, orang yang berakal. Bukan anak kecil, bukan orang pemuda, bukan budak. Sanian yang kedua ayakun al mauquf mimma yang tabi'u bihi intifa'an mustamirran ma baqa'i aini wa la yasihu waqfu ma la yabqa ba'da intifa'i bihi qat'an. Yang kedua, barang yang diwakafkan atau harta yang diwakafkan ini dari apa-apa yang bisa diambil manfaatnya secara terus-menerus, sedangkan hartanya ini tetap. Diambil bisa dimanfaatkan terus menerus, sedangkan hartanya ini tetap tidak habis. Maka tidak sah mewakafkan harta yang di sana tidak bisa tetap keberadaannya tatkala diambil manfaat. Seperti makanan misalnya, kalau makanannya lama-lama habis ya kan, jadi bukan wakaf. Tak wakafkan roti sak rumah misalnya, sak pabrik misalnya ya kan, habis enggak? Habis lama-lama. Beras misalnya sak pabrik, silakan ambil. Dijual bisa. Apa? Ya, tapi berasnya dijual sehingga diberikan uang terus diberikan tanah. Berikan tanah. Maksudnya yang jual siapa? Yang diwakilkan, yang mutusan yang dapat kadir. Dan yang mendapatkan. Boleh berasal. Kalau sudah diambil berarti terserah orang yang ambil mau diapakan, dimakan atau di terserah, atau mau disedekahkan lagi. Kalau jadi tanah ya cuma tanah sembunyi. Iya, asal seperti tadi yang dimaksud di sini syarat yang kedua hartanya harus tetap tidak habis. Wakafkan misalnya tanah di sana pun ada kapur misalnya, lama-lama kapurnya habis kan, diambil terus. Berarti ini bukan wakaf, kan sesuatu yang bisa habis. Untuk kapur atau sama yang berkapur? Kapeng kan? Kapur. Kapur ya. Tanahnya. Tapi kalau tanah kapur tuh di tanah ini jadi besar. Iya. Maksudnya kapur ini kampengnya itu, kampengnya. Tanahnya tetap. Tanahnya tetap ada, tetap ada. Betul diambil sampai 100 meter tetap tanah. Tapi kan gak bisa digunakan lagi kan, setelah itu. Cuma digunakan apa kalau 100 meter lembang kayak gitu, sampah. Pembuangan sampah, mungkin bisa, ya kan? Bisa. Ini daripada nggak digunakan, kita akan nimbun sampah saja. Satu keluaran biar di situ. Biar sampahnya meter masih kemana-mana. Berarti apa? Berarti jadi wakaf. Atau dikasih air misalnya, kemudian tabur ikan. Jadi kolam. Nanti untuk pemasaran kaum muslimin berarti wakaf. Bagaimana wakaf kuburan setelah dari kubur setelah dari waduk di mana lagi itu penting. Waktu untuk kepentingan umum berarti, untuk mengairi salah-salah ya, berarti apa? Berarti juga wakaf berarti. Berarti masih bisa dimanfaatkan oleh manusia orang lain. Allahumma salam salam warahmatullahi wabarakatuh.